resmi. Problemku dengan tanda di atas matahari. Kau tahu saat dengan masalah sebagai manusia, ku rasa adalah lumrah. Kadang lama terpecahkan dimakan waktu. Kadang yang ku temukan hanya jalanan buntu. Saat ku pilih, ku yakin. Walaupun sejuta, ku pilih satu-satu. Fakta yang ada, cerita yang berbeda. Opini jadi warna, aku ambil beda. Ini drama, laku tingkat dewa. Simple, seperti speaker tak bernyawa. Aku manusia sejuta perkara. Setingkat kendali malaikat.